Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman mazida. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa yaqulu aidan, ya ayuhal ladzina amanu ittaqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd. Fa inna ahsanal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adani Allahu wa iyyakum minan nar. Ayuhan nas ikhwani fid din a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, pada siang hari yang cukup terik ini, kita bisa bermajlis dan juga kita bisa berkumpul untuk saling mewasiatkan nasihat, menasihati, saling amar ma'ruf nahi munkar, memperingatkan dan juga memberikan pengingat kepada kebaikan, dan senantiasa mengupayakan mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, demi masa, demi waktu, sesungguhnya yang namanya insan, seluruh bani Adam adalah dalam keadaan kerugian. Innal insana lafi khusrin. Kemudian Allah kecualikan di dalam ayatnya yang mulia ini illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang mengupayakan ilmu, karena seseorang tidak mungkin bisa beriman dengan iman yang benar kecuali dengan jalan berilmu, belajar. Tidak mungkin orang hanya tebak-tebakan. Salah tentunya. Seorang muslim yang dia beragama dengan agama Islam, tetapi dia hanya otodidak. Tetapi dia hanya nebak-nebak, oh kayaknya ini benar. Oh beriman tuh kayaknya, sudah cukup ini saja dan seterusnya. Tetapi senyatanya, kita senantiasa terus harus merasa kurang untuk terus meminta penambahan ilmu dari Allah SWT. Yang namanya kita beriman, berilmu, haruslah dengan didasari dengan landasan yang kuat. Dan teramat banyak lautan ilmu yang sangat luas, yang kita dibandingkan dengan waktu tidak sebanding antara ilmu yang sebegitu luasnya, ilmu lughah, ilmu akidah, ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, ilmu usul fikih, ilmu dan segalanya macam ilmu-ilmu yang merupakan peninggalan daripada para ulama-ulama una, ulama-ulama kita yang saleh pada zaman dahulu, maka kita tentunya harus senantiasa bersabar dan juga senantiasa terus memberikan dorongan kepada teman-teman agar kita senantiasa semangat dalam mewujudkan ta'lim dan juga menambah ilmu, menambah keimanan saatan demi saatan, sesaat demi sesaat, agar kita betul-betul menjadi orang yang beruntung. Kemudian orang-orang yang beramal soleh, setelah kita belajar, kita amalkan ilmunya. Sehari demi sehari, setetes demi setetes, kita melipat malam, melipat siang terus. Waktu tidak akan mungkin kembali dan akan terus maju. Tinggal kita, apakah kita yang akan memanfaatkan waktu dengan baik, atau justru kita yang terpotong dengan waktu itu sendiri. Al-waktu kasayf, idza lam taqta'hu qata'aka. Kalau kita tidak memotongnya, kita tidak memanfaatkannya dengan baik, kita akan tergilas. Waktu itu seperti itu, seperti pedang. Dan jangan terpengaruh dengan istilah orang-orang yang apa namanya, hubud dunya wa karahiyatul maut, waktu adalah uang. Ya, al-waktu seperti fulus atau kanukud dan seterusnya. Tetapi jangan sampai kita salah paham seperti itu. Wa tawasau bil haq. Kemudian sifat yang berikutnya, yakni adalah orang-orang yang senantiasa mewasiatkan dengan kebenaran. Yakni amar ma'ruf nahi munkar. Wa tawasau bis sabri, dan senantiasa mewasiatkan, saling menasihati dengan kesabaran. Dan Allah Ta'ala tidaklah menurunkan ayatnya kecuali di situ ada hikmah yang sangat besar. Secara mujmal, secara globalnya, manusia di menjalani kehidupannya akan tidak jauh dari perkara ini. Beriman, beramal, kemudian dakwah, mengajarkan ilmu, dan bersabar. Walaupun di situ dia sedang mencari rezeki, mencari ma'isya dan sebagainya, tetapi kalau dia landasi dengan keimanan, dengan ilmu, dia termasuk di dalamnya. Karena dia niatkan untuk ibadah kepada Allah SWT. Apalagi perkara yang sifatnya akhirat. Ini lebih utama lagi. Dia belajar. Dia mengesampingkan tujuan-tujuan. Atau kehendak-kehendak yang mungkin menarik-menarik. Menarik, mari, kemari. Ini lebih baik, ini lebih enak, ini lebih lezat, ini lebih adem. Ini lebih, ini dan sebagainya. Yang semuanya itu orientasinya adalah bukan belajar. Demikian ikhwani fiddin azakumullah, senantiasa kita saling muzakarah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Baik, ikhwan fiddin azakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuki hadis yang berikutnya, yakni tentang bab taswidil akabir. Bab yang baru yang masih berkaitan dengan masalah kita menghormati orang yang lebih tua. Dan akhlak ini, akhlak atau kitab ini, kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang merupakan akhlak, merupakan kitab yang nafisah. Kitab yang nafis, yang indah sekali. Karena kita nanti akan menjadi orang yang menjadi pelaku dalam masalah kehidupan ini. Ya. Kita akan tentunya akan otomatis kadangkala menjadi seorang pengajar, pengampu, pondok pesantren, entah ketika diantara antum pulang ke daerah masing-masing, atau skupnya yang kecil, yakni memimpin keluarga. Dan di situ kita harus amalkan akhlak-akhlak yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau kita lihat daftar isi, masya Allah, akhlak-akhlak yang mulia di dalamnya sudah kita lewati bersama. Dan terutama antum yang dari hadis pertama terus sampai 300 hadis, ini tentu adalah suatu kemuliaan yang besar. Satu faedah ilmu saja yang kita pelajari itu sangat bermanfaat sekali, berfaedah daripada perkara-perkara dunia yang lainnya. Bab taswidil akabir, yakni bab tentang menjadikan orang-orang yang lebih dewasa itu sebagai pemimpin. Bab menjadikan pemimpin bagi orang-orang yang al-akabir, yakni jamak daripada kabir, orang-orang yang dewasa. Tentunya dengan syarat, ya, tidak sembarangan orang dewasa saja. Walaupun secara keumuman orang yang dewasa lebih berhak untuk dijadikan pemimpin. Nah, namun nanti ada pembahasan atau ada catatan atau ada perkara yang mesti kita kita perhatikan. Bagaimana kalau yang misalkan dia lebih muda umurnya? Dengan catatan juga tentunya ya. Baik. Sebelumnya seperti biasa ya. Yakni kalian bangun semua, bangkit semua untuk membacakan hadis yang kita lewati kemarin. Tafadhalu barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Yang sudah dibaca oleh kalian semua. Kemudian hadis yang berikutnya, ini hadis ke-361. Baik, giliran siapa sekarang? Qala al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala babu taswilil akabir haddathana Amr bin Marzuq qala haddathana Syu'bah an Qatadah sami'tu mutarrifan an Hakim bin Qais bin Asim anna abahu awsa inda mauti banihi faqala ittaqullah wasawwidu akbarukum. Bab menjadikan orang besar sebagai pemimpin. Telah menyampaikan berkata Imam Bukhari rahimahullah telah menyampaikan kepada kami Amr bin Marzuq berkata telah menyampaikan kepada kami Syu'bah dari Qatadah saya mendengar Mutarrif dari Hakim bin Qais bin Asim bahwasanya bapaknya berwasiat ketika ingin matinya kepada anaknya faqala ittaqullaha wasawwidu akbarukum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan jadikanlah orang-orang besar kalian sebagai pemimpin. Fa innal qauma idza sawwadu akbaruhum khalafu abahum. Karena sesungguhnya suatu kaum jika mereka menjadikan orang-orang besar mereka sebagai pemimpin, mereka dapat menggantikan posisi bapak-bapak mereka. Wa idza sawwad posisi posisi bapak mereka. Wa idza sawwadu asgharuhum azra bihim zalika fi akfa'ihim. Dan jika mereka menjadikan yang kecil-kecil atau yang lebih muda umurnya sebagai pemimpin, niscaya tindakan mereka itu meremehkan yang sesama mereka. Wa alaikum bil mali wastina'ihi. Dan atas kalian untuk mencari harta dan mengelolanya. Fa innahu munbahatun lil karim. Karena sesungguhnya itu membuat orang yang mulia bersikap menjadikan kalian bersikap waspada. Wa yustaqna bihi anil la'im. Dan membuat tidak butuh dari orang-orang yang lalim. Wa iyyakum wa maslahatin nas. Dan hati-hatilah kalian dari meminta-minta kepada manusia. Fa inna min akhiri kasbir rajul. Karena sesungguhnya meminta-minta adalah dari hasil terakhir bagi seseorang. Wa idza muttu fala tanuhu. Dan jika saya wafat, maka janganlah kalian meratapinya. Fa innahu lam yunah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena sesungguhnya Rasulullah sallam dahulu tidak diratapinya. Wa idza muttu fadfinuni bi ardin la yash'uru bi dafni Bakr ibnu Wa'il. Fa inni kuntu aghafiluhum fil jahiliyah. Dan jika aku wafat, maka kuburkanlah aku di suatu tempat yang Bani Bakar bin Wa'il tidak mengetahuinya. Karena sesungguhnya dahulu aku pada zaman jahiliyah sempat lalai dalam keadaan menyerang mereka dalam keadaan lalai. Nanti antum lanjut lagi. Jazakallahu khairan atas ya bacaannya tadi. dari hadis ke-361 yang barusan. Bab taswidil akabir. Bab menjadikan pemimpin, menjadikan sayyid, yang dari kata sayyid sa'ada, ya. Taswid, yakni sawada, taswidan. Ini menjadikan pemimpin orang yang lebih besar, orang-orang yang senior. Apalagi kalau dia berilmu. Kaburasin wa kaburun fil ilmi. Kaburun fil ilmi. Kabir fil sin wa kabir fil ilmi. Ini lebih idealnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala alaih bab tasyidil akabir. Haddatsana Amr bin Mazruk. Menceritakan kepada kami Amr bin Mazruk. Amr bin Mazruk berkata, haddatsana Syu'bah. Menceritakan kepada kami Syu'bah. Dari Qatadah. Qatadah berkata, aku mendengar Mutarrifan. Aku mendengar seorang yang bernama Mutarrif. Dari Hakim bin Qais bin Asim. Dari seorang yang bernama Hakim bin Qais bin Asim. Bahwa bapaknya, siapa bapaknya berarti? Qais bin Asim. Mewasiatkan ketika akan meninggal. Berarti sudah tua ya. Kepada anaknya. Banihi. Ya. Kepada anak-anaknya. Apa katanya? Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Wasawwidu akbarakum. Jadikanlah pemimpin orang yang lebih dewasa, lebih besar umurnya daripada kalian. Akbarahum, akbarakum, yang lebih besar, yang lebih kabir. Kenapa? Fa innal qauma idza sawadu akbarahum khalafu abahum. Ini asar ya, bukan hadis. Asar, yakni nasihat-nasihat yang berharga dari salafus saleh karena dimasukkan dalam hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di situ ada catatan kakinya hasanul isnad. Isnadnya hasan ya, isnadnya. Sanadnya hasan. Kemudian apa? Sesungguhnya kalau suatu kaum itu menjadikan ya orang yang lebih besar dari antara mereka sebagai pemimpin, berarti mereka telah berbuat apa? Khalafu abahum. Menggantikan bapak mereka. Ya. Kan kalau keluarga itu kan memiliki bapak gitu ya. Kalau mereka menjadikan orang yang lebih besar sebagai pemimpin, seolah-olah mereka menggantikan bapaknya kepada orang tersebut, orang yang baru ini yang lebih besar umurnya, yang lebih dewasa. Nah, ya. Wa idza sawadu asgharahum, kalau misalkan tidak melakukan seperti yang pertama, yakni menjadikan pemimpin dari orang yang lebih kecil, yang lebih muda, bukan orang yang lebih dewasa. Tapi misalkan sebaya, ya paling beda 1 tahun 2 tahun lah gitu ya. Beda-beda tipis lah gitu katakanlah kata orang sekarang. Azrobihim. Kondisinya lebih ringan. Lebih ringan di kalangan mereka. Ya karena apa? Sebaya gitu ya. Lebih ringan di sini tidak seperti kalau memilih orang yang lebih tua. Harus lihat-lihat orangnya. Lebih harus hati-hati. Tapi kalau yang digantikannya orang yang lebih muda. Kalangan mereka itu lebih ringan, perkaranya lebih ringan di sini maksudnya bukan berarti suatu sisi positif ya. Melakukannya lebih ringan. Prosesnya lebih ringan, milih gitu lebih ringan. Udah, kamu aja yang jadi pemimpin. Nah, seperti itu. Fi akfaihim ya. Di mana hal itu terjadi di kalangan yang sebaya. Ya. Ya, zalika fi akfaihim yakni di mana dilakukan di kalangan yang satu usia. Wa alaikum bil mali wastina'ihi, dan wajib atas kalian untuk mencari harta dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan untuknya yang sebaya itu, yang dia lebih muda itu wajib karena dia belum mampu dan sebagainya. Wa alaikum bil mal wastina'ihi fa innahu manbahatun lil karim. Karena yakni mencari harta dan juga menyediakan harta, menyediakan kecukupan kebutuhan-kebutuhannya itu mengingatkan kepada yang dermawan. Wa yastaghni bihi 'anil la'im, dan merasa cukup dan cukup dari celaan orang-orang yang mencela. Yakni tidak dicibirkan. Orang yang berusaha mencari harta dan juga mengupayakan kecukupan kepada pemimpin, ini orang yang sebagai dipimpinnya, yang memimpinnya itu cukup dari perkara yang mengundang celaan. Wa iyyakum wa mas'alatan nasi wa mas'alatan nas, dan jagalah diri-diri kalian dari meminta-minta kepada orang. Jaga iffah, jaga kehormatan, jangan sampai jatuh kepada meminta-minta. Kenapa? Fa innaha min akhiri kasbir rajul. Karena mas'alatan nas, yakni soal ilan nas, itu adalah termasuk perkara yang akhir dari usaha seseorang. Akhir dari usaha seseorang sudah mentok, sehingga dia mau tidak mau akhirnya meminta bantuan. Wa idza muttu fala tanuhu. Kalau aku meninggal nanti, kalian jangan meratapi. Jangan berbuat niyahah. Fa innahu lam yunah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diratapi ketika meninggal. Ya, tidak diratapi. Tidak sampai memukul-mukul wajah dan seterusnya. Nanti juga ada catatan dari Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah ta'ala tentang masalah niyahah. Bagaimana kalau menangis? Bagaimana kalau sedih, ya, sedih dan juga menangis? Boleh enggak seperti itu? Nah, nanti akan dibahas, akan disinggung nanti di akhir pembahasan. Wa idza muttu fadfinuni bi ardin la yas'uru bi dafni Bakr bin Wa'il. Dan nanti kalau aku meninggal, kuburkan aku di suatu tempat yang kabilah Bakr bin Wa'il tidak mengetahui di mana aku berada. Ini di mana aku dikuburkan. Kenapa? Karena dia merasa malu, karena dulu ketika masa jahiliyah aku melupakannya. Ini aku melalaikannya. Ini tidak mengurusi mereka. Ini ada urusan perkara pribadi gitu ya. Wallahu a'lamu bishawab. Artinya beliau tidak ingin diketahui kuburannya di mana, sehingga karena beliau ingin tidak diketahui. Baik, masih ada waktu. Dilanjut sama siapa? Mas Usman ya, Man? Baca sarah dari hadis, atau bukan hadis, asar di atas. Qauluhu babu taswidul akabir. Ucapan beliau, bab menjadikan orang dewasa sebagai pemimpin. At-tarjamatu tufidu annal ladzi yambagi ayyakuna sayyidu qaumuhu qaumihi wa sahibul kalimatil ula fihim huwal kabir. Bab ini memberikan faedah bahwasanya sepatutnya untuk menjadikan suatu pemimpin pada kaum dan yang memiliki ucapan pertama pada mereka adalah orang-orang besar. Baik, sekali lagi nampaknya pada siang hari ini kita cukupkan terlebih dahulu pembahasan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan bacaan dari antum ya pada pertemuan mendatang biidznillah, karena di sini syarahnya cukup panjang dari Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah ta'ala ya. Jadi kita bagi dua insyaallah di hari yang mendatang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.